Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alayna wa hadana ila siratihil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uthu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibil 'alil qadril 'azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'd. Ingkang kula mulyakaken sedaya para kiai, para asatidz, para ibu-ibu nyai, para asatidzah, wabil khusus penasehat spiritual baru, profesor, nggo melih niki. Para kiai ingkang sami rawuh, khususipun akhina fillah al-ustad Haji Soni Parsono lan sedaya para hadirin wal hadirat al-ahya'i minhum wal-ambat ingkang kula mulyakaken, sebab kula yakin sing rawuh niki ya wonten sing dereng ketok-ketok. Kula dalu niki mboten mau idoh secara lebih, kula kepengin nek mpun biasa mau idoh nggih sekali-kali nggih ngaji kitab supaya suasananipun bener-bener serius mengarah kepada satu arah, menuju kepada sumber ilmu yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Niki sing kula beto kitab sing maringi guru kula Al-Habib Novel Al-Idrus, naminipun kitab Tafsir Qurtubi. Tafsir Qurtubi niku mboten semanten niki, 20 jilid. Niki nek dikira ngamplong sing do tafsir-tafsir ngawuri niku ya wis melu sirae. Bot niki ngake ngaos mugi-mugi pikantuk ilmu sing manfaat, sing barokah. Allahumma. Niki wau keleres kula pas ngaos teng lawean, nah kadosipun kok dereng puas nyampeaken. Nah dugi mriki kula tambahke. Mugi-mugi sing amine banter utange lunas. Ya wis, wis biasa anu wis biasa. Masalah sing ditunggu ya iku kok ora diamini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nek kersa nyemak surah Yunus ayatipun mulai 6. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari wama khalaqallahu fis samawati wal ardh fis samawati wal ardi la ayatin liqaumin yattaqun. Inna alladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa radu bil hayati dunya wa tuma'annu biha walladhina hum an ayatina ghafilun. أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. Pun hafal lagi. Ibu-ibu, bapak-bapak ingkang kula mulyakaken. Salah satu ciri daripada keimanan seseorang adalah bagaimana dia mencintai, memilih apapun yang diberikan, yang dipilihkan Allah untuk kita sebagai umat manusia. Dan Al-Quran ini adalah salah satu dari pilihan Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita umat manusia, khususnya umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, monggo ngantek Kanjeng Nabi niku nate nerangake tondo-tondone wong sing bener-bener ahlul fiqih, kullal fiqih, wong sing bener-bener ngerti agama, sak sejati-sejatine ngerti, alim sing sejati-sejatine alim, inggih punika tiyang sing boten ninggalke Quran goro-goro geding karo Al-Quran. Napa wonten umat Rasulullah sing ninggalke Quran goro-goro geding? Kathah. Bahkan anggapane Quran itu adalah hanyalah bagian dari bacaan. Nembih ngomong bahwa Quran itu hanya bacaan, itu pun setengah geting dari Al-Quran. Kenapa? Karena Quran mboten mungkin maca. Quran niku diken laksanakno ilmune, isine, sehingga gesang kula lan panjenengan bener-bener terarah, selamat, dunyo ngantek tekan akhirat. Lah niki mengke bagian daripada menika kita niati niat cinta dhateng Al-Qur'an. Lah tiyang sing cinta dhateng Al-Qur'an iku kegolong tiyang sing cinta dhateng Allah Subhanahu wa taala. Didawuhke Imam Sahal bin Abdullah dawuh napa bahwa alamat orang yang mencintai Allah adalah mencintai Al-Qur'an. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari. Sesungguhnya di dalam gonta gantine wengi, gonta gantine rino, malam berubah menjadi pagi, pagi berubah menjadi siang, siang berubah menjadi sore, niku namine ikhtilaf. Gonta-ganti, gonta-ganti. Sing asal setu dadi minggu. Napa wonten setu malam Kamis? Wonten mboten? Niki anu Pak, niki tiange rada unik, masalah tiange niki wetone mawon Senin malam Rebo. Wah. Napa wonten? Mboten wonten. Karena memang sudah diatur oleh Gusti Allah. Pun wis dadi sunnatullah taala bahwasanya ikhtilafil laili wan nahar ini ada penggenggamnya, ada penguasanya yang tidak akan mungkin beda karo karepe sing nguasani niku. Ora ana kok sore dadi esuk, ora ana. Sore wis tekan kulon srengenge jam 5 sore niku ujuk-ujuk jadi jam 5 esok meneh. Iku nek ana berarti dalam dunia mimpi. Nek niku wae hanyalah apa kok nek nyoro bakso niku? Hanya isu. Wah, hanya isu. Mbah apa mukazane aku ora mudeng. Ana kok bengi iso dadi ngalih dadi siang? Ndak mungkin. Ndak mungkin. Wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardh, dan apapun yang Allah ciptakan di bumi, di langit ini semua, la ayat itu adalah merupakan tanda bukti kekuasaan Allah. Imam Hanafi nate badhe didebat kalih rombongane wong sing nganggep donya iki ana sakarepe dhewe tanpa anane Allah. Ditenoti nek cara zaman riyen Imam Hanafi gurune Imam Maliki nek cara mbiyen nggih gampangane wis direncanakan pertemuan debate teng pundi. Umpamane nek ngrogol desa, ngene umpamane iki. Lah waktu arep ketemu nek ngrogol niku ndelalah daleme Imam Hanafi untuk menuju ke ngrogol itu nglewati sungai yang harus numpak perahu sehingga bisa menuju ke tempat itu. Dulalai Imam Hanafi mbah sengaja mbah mboten telat, telate dangu. Wah, ngamuk. Sing arep debat karo Imam Hanafi ngamuk. Kan wonten to pemikiran-pemikiran bahwa manusa iki ora digawe Gusti Allah, manusa iki asale saka kethek. Terus berubah dadi karek jenggot tok. Ngapura aku ora ngarani sing di jenggotku minal kethek mboten lho. Sampeyan ki aja dibodol aja. Nek iso dibrongot mawon. Halo? Paham mboten? Dugine apa, Bob? Lah, maksud. Akhire dugi panggenane Imam Hanafi nek bahasane ya disangkok isite. Lho kuwi kupiye to, Mam? Ya Imam Hanafi. Jarene jam 8 tekane jam 11. Imam Hanafi wong kranten sedurunge dadi fatih, sedurunge ulama ahli fikih bener, ahli fikih di mana cerdas dalam bidang agama itu, beliau pedagang. Memang muasyarah binasnya lama, kumpul karo wonge lama sehingga tahu sifat dasar manusia, omongane umume manusa iki piye. Dadi sedurunge dadi ulama memang dia pedagang. Beliau pedagang. Akhirnya, yo ngerti ngelmune ngadepi wong-wong ngoten niku. Imam Hanafi mendel tak. Gua piye kok? Jare jam 8, jam 11 nek teko mikir ora nek cara bahasane mriki. Akhire mriki lho mboten ngen kula, nek ngen kula sih. Jenengan niku gadah pikiran mboten ngene. Dadi rada alus. Dadi alusne yo menusuk hati. Lah Imam Hanafi lah piye? Lah wong kula niku wae anu saking griya niku arep numpak perahu, lah perahune ora ana. Akhire kula tengok-tengok nunggu tekane perahu. Delalah ujug-ujug ana papan, ana wit, ujug-ujug sigar dhewe, ujug-ujug numpuk-numpuk dhewe membentuk menjadi perahu terus aku numpak nang kono. Sing debat Imam Hanafi, wah ora masuk akal. Wah ora mungkin. Jawabe Imam Hanafi, luweh ora mungkin nek bumi iki ana dhewe. Heeh yo. Ono apa? Heeh ya nek prau e ana dhewe ora mungkin, aja mene bumi sak isine. Kita melewati ayatullah. Initnya dan yang ada di dalamnya. Contoh di kita ini, kulon jenengan iki lho. Kaya kula ngeten iki asli Kudus. Bojo kula wong Kudus. Ana wong Kudus seneng karo wong Sumatera. Ana wong Solo Baru seneng karo wong Kudus. Maaf. Allah wis dawuhake wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Penciptaan istri, penciptaan suami itu juga ayat Allah. Jane nek dipikir kok ana wong Solo Baru li seneng karo wong Kudus. Wong Kudus kok iso seneng wong Solo Baru ku? Jane ku kelas e ki apa to? Umpama ayu, moso ayu wong Kudus ora ana. Ireng, Solo Baru akeh. Aja guyu sampean. Kudus mancung sing sampe model-model irung piano akeh, kenapa Pinocchio akeh. Piano iki. sing model putih aja meneh putih wong panurata mulus akeh. Lho kok iso ketemu langsung tinggin. Lho. Sewengi ra iso turu. Ya Allah. Lho kok iso ana wong wis ditolak-tolak karo wong marotwane lho. Direwangi dukun ngalor ngidul. Hanya untuk supaya lho kok iso. Lah itu semua ayatuhu ta'ala. Lho ngono iku la ayatin ligawmi yattaqu. Isane hal-hal yang luar biasa tadi menjadi sebuah tanda kekuasaan Allah bagi siapa yang menangkap hal itu, hanya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kula wau nulis wonten setunggal kitab tasawuf syarahipun Hidayatul Adqiyah. Ma dharra ta'ati manalahu fi ta'atillahi wa ma zalaqiya hasanipun ma yasna'ul abdu bi izzil ghina wal izzu kullul izzi lil muttaqi hasanipun ma dharra dhat ta'ati ma nalahu bi ta'atillahi wa ma zalaqiya. Wong iku nek dasare memang wis takwa marang Allah, mana lahu wa madza laqiya, apapun yang diperoleh, apapun yang dia temukan dalam hidup ini mawdhur, tidak akan ada yang bisa menjadikan dia menjadi negatif. Maksudnya apa wae sing ditemokno wong sing modale uripe takwa marang Allah iku ora ana sing dadekno uripe salah, ora ana sing dadekno mlarati, ora ana sing dadekno menjadikan dia itu tidak baik niku ora ono. Contoh, ana wong kok duwe rasa ati marang Gusti Allah, seneng taat, ngedohi maksiat, kok sugih. Itu wonge ora bakal elek sebab sugih. Ana wong seneng taat, takwa marang Allah, ngedohi maksiat, kok kere. Dia tidak akan pernah jelek karena kekereannya. Ana wong duwe apa wae kok ora taat marang Allah. Pangkat, ilmu, derajat, sugih, aja meneh kok kere. Kok ditemukan oleh orang yang tidak memiliki prinsip ketaatan kepada Allah, dharra lahu. Pasti hasilnya jelek bagi orang itu. Ana wong sugih ora ndek rasa taat ring pangeran, bendina didungakno mati karo tanggane. Lewat mobilnya wabik. Ciet. Dasar ya wayahe barudan-udan. Dalane jelowoan. Ibu-ibu larap anekane alidayah. Delalah nyileh pambine tanggane putih-putih. Masalahnya ratau didumi ku lho masalahnya. Lafu-lafu. Mestine kudu nggih jamaah ku ambek ngedumi ngeniku-ngeniku. Aku dhewe orang duwe ya. Orang duwe kok. Iya bang. Sing dingehi gur tukang terbangane tok mangsane. Dipikir ya gur ngeniku ngeniku mestine ya. Halo. Wis pandi nyileh, sayak nyileh tuwa nggo sing numpak model abekmu banter cepot. Karena tidak merasa tenggang rasa. Tidak memiliki prinsip ketaatan kepada Allah. Duwe kesolehan hati, di mana kesolehan itu menuntut dia baik di sisi Allah dan baik kepada sesama. Goro-goro orang di prinsip kaya ngono, masya Allah. Seindah apapun, sekaya apapun, setinggi apapun, bagaimanapun dia, pasti boroleh. Dia akan mendapati kejelekan dari apapun yang dia terima. Ana wong ora duwe taat ning Gusti Allah, bojone uyuh. Wis nek ngomong ayo wis ngantek. Sapi ketoke tengguh kancane kok saking putihe. Halo. Sapi iki marani bojone sing ayumu saking putihe, diparani gara-gara rumangsane sapi iku kancane. Sampeyan kira dok telmi dadi anu iki ya ora mudengen. Halo. Saking ayune tapi gara-gara ora taat marang Allah hancur. Apapun yang ditemukan dalam kehidupannya menjadikan dia jelek. Apa? Gara-gara bojone ayu, wonge ora taat ning Gusti Allah, ora ndrasa khosyah wedi ning pangeran, malah bojone gawe pameran. Dek, kurang mecotot. Halo? Mudeng mecotot ya? Dek, kurang tinggi. Lho malah bojone diler. Bojone sing janjane itu akan menjadikan kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah untuk kepentingan dia bagaimana berkeluarga sing genah. Ora, malah didadekno musibah bagi yang lain. Nggih napa boten? Beda nek tiyang taat marang pangeran kok bojone ayu, wah dibuntel, dibungkus, laminate mlebokno lemari. Mati ya luruneh kok. Pak sampeyan nek bangsa luruneh kok guyu to Pak sampeyan iki. Ya wis, mayasnaul abdu biizzil gina. Apa yang diperoleh? Apa yang bisa diperbuat? Kalau orang membanggakan dirinya karena kekayaan, karena yang bisa dijadikan kebanggaan wal izzu kullul izzi lil muttaqi. Kebanggaan itu hanya diraih oleh orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nek wis ngerti kados ngoten, ayo dhisik endi mestine ngajari anak luru donya? Apa ngepaske wonge mengko nek oleh donya supaya ora dadi mabro? Mestine nek dadi wong tuwa sing bijak persiapkan anak kita untuk menerima takdir Allah yang akan dia terima. Ima mungkin dia kaya atau mungkin dia miskin, tetapi apapun itu yang akan didapati asal dia pas, yaitu menjadi orang yang muttaqi, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun pas. Ana wong takwa kok uripe kere, masyaallah, indah, indah. Tanggone mon gede-gede, ya Allah. Saya punya teman. Nek ngomong ngeten iki gurisane ngomong, dongakne mung kondang laras. Saya punya teman di Pekalongan sana. Ayahnya orang yang soleh, luar biasa, tapi miskin luar biasa. Anak-anak itu punya anak perempuan-perempuan, kalau sekolah dasar bapaknya dagang, bangkrut nopo, bangkrut manu, bangkrut. Tapi sabar, tidak mudah mengeluh, indah. Dari anak ini sarapan apa? Diparut ke, ini model parut kasar ini apa? Apa? Kates mentah. Diparut ke, apa? Sawetin deh, suam bantan. Jadi pokoknya parut kasar. Halo? Parut kasar digede-gede niku lho. Niku enjing, niku dikukuske. Namung dipun paringi uyah. Inu untuk makanan anaknya. Tapi saomah meneng. Kancane weruh ngene niku. Ya gerisane kur subhanallah. Seolah-olah kaya melihat sesuatu yang ajaib, yang gharib, yang sangat luar biasa yang kok iso ngelakoni to? Ngono kok meneng? Sampai disebutkan di dalam Al-Quran, yang sebenar-benarnya wong fakir sing kudu sampean lungi duit itu bukan yang minta, tetapi la yas'alunan nasa ilhafa. Yang dia tidak benar-benar menjaga diri dari muruahnya, ora gampang galuk. Dia kuatkan dulu. Itu kalau pagi, ke tempat guru kami, lalu mengambil sisa-sisa makanan dari situ untuk nanti makanan anak-anaknya di siang hari. Ngomongnya meneng, ora usek, ora iyi, ora kakean lapor nih orang. Karena apa? Nah, jadi intinya pun modele niku ayo dibadekno wong sing takwa dhisik. Muga-muga saged giring kados ngeten Allahumma. Amin Allahumma. Lah wong takwa iki apa to? Ing takwa niku kadang wis diibarohno nang masyarakat tapi kirang komplit bahasane itu. Cobi, takwa niku napa coba? Tak ditambah la. Takwa niku kan ijtinabun nawahi imtisalul awamir kan ngoten. Ngedohi maksiat nindakno perintah. Tapi takrif itu sebenarnya kurang. Mestine kudu ana tambahan ma'astisyarit ta'dhimi ilallah. Ora cukup nindakno perintah, ora cukup ngedohi maksiat, tetapi ngrumongsoni aku ring nglakoni taat, aku ring ngedohi maksiat iku krana aku iki ngegungke Gusti Allah. Ora kok, ya sampean kok ring alidaya ngaji lho kok. Wis piye Pak ono omah ora ono snack nek rene kan oleh lah. Ora, aku padha-padha ngotoat ning ora hasilnya ora takwa. Ya padha ae kancane ngijun wong adus wong e ra melu. Ditakoni lho sampean kok ora melu ngijun. Ah wis jeleh. Ah. Jemeneh iku malah luwih adoh meneh. Sing nemen mulai ku aku ora usah nonton wong difotone lah malah nemen. Bagi-bagi yang punya HP-HP senonoh-senonoh itu perlu dikeprok sosial bagi seluruh HP Indonesia. Bedangnya lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Bun, ayatnya ditambahin leh. Alhamdulillah. Innal ladhina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunia. Niki mangke ada satu kisah. Niki mangke memang saya dedikasikan untuk wong-wong sing belum haji. Nah, muga-muga ilmu sing mangke kita bahas nuwuhaken ilmu sing manfaat njenengan nek haji, saged diparingi haji sing mabrur. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Sesungguhnya wong-wong sing ora duwe karep nemoni aku, ketemu aku. Waradu bil hayati dunia dan dia cuman seneng tok. Wis pokoke uripe seneng donyane sukses, sak anak putune sugih kabeh. Ora peduli karo urusan-urusane pengerat. Ana wong mlebure omah nggawa map njaluk nggih masjid ya paling ditakoni, wis lapor RW apa durung? Halus kalimatnya. Nggo terus dereng Pak, kula niku janjinipun nggih kepengin bantu jenengan ning kula niku nggih tilpun nggih supados mboten suudon kalih jenengan. Mangke nek kula bantu kathah-kathah niku mangke ndak kabutan nggawa sampean dadi. Malah mumet sampean. Waqma'annu biha. Bukan hanya dia ridho tentang kehidupan cukup dia di dunia, tetapi bahkan itma'an nubiha. Apa maknanya? Tumaknina. Bisa mangan, wes. Sen di rumah, wes. Di kendaraan, wes. Di buju, wes. Di anak, wes. Ini kutok. Di mantu, wes. Ora-ora urusan, iking kok nyelamat no kue nung akhirat no ora. Boh, ora ngerti. Kowe kok duwe fasilitas urip ngene iki, kowe besok nek dihisab ning pangeran, kowe iso tanggung jawab ora rapakean. Ku jenenge itma'an nubiha. Wonten lho tiyang-tiyang model ngoten niku. Muga-muga awak dhewe mboten kesurupan. Walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang kepada ayat-ayat Allah itu melupakan. Diterangke tentang hukume Al-Qur'an, enggak pahalah Qur'an. Wong kok Qur'an lha kok iso dipangan. Macem-macem bahasane, Bu. Atau tanda-tanda dari kehidupan niki. Kang, ayo ya, Kang. Kang Tukimin niku wingi iso guyang-guyu ngombe wedang bareng. Wes saiki wis mati. Ya ora ngerti penyakite, ya ora ketabrak apa. Kok ngerti-ngerti wahing malah nyawane mencolok. Iku mestine kan ayate Gusti Allah, kafa bi mauti ahadikum mau'idzah. Kematian itu pitutur. Neng etek tok lali kaya-kaya wong salah dhewe mau wahinge madhep ngulon nang madhep munggal ora mati ngono bahasane. Jadi ora kok nuturi bahwa awake dhewe iki jebule ana sing ngendhaleni Kang. Ana sing maha berkehendak. Kalau kita tidak mau arep-arep ngomong kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kowe arep mlayu. Kowe arep piye usahamu supaya ora ketemu malaikat Israel dimanapun ya ketemu. Tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Omahe digawe supaya malaikat wedi mlebu. Ningwasu. Jarine nek boi niku iki nek nek Solo mbah alam bisa. Jarine nek boi niku kan nek ana omah ana boine ana malaikat mau mlebu. Wah, termasuk patung. Akhire omahe jenenge patung kabeh. Dari mulai ngarep lawang ngantek mburi, lawang mburi ngantek dhuwur pucuk ngono. Dinyai model ngantek jame kok ana model anak gundul terus. Kuwi digawe supaya malaikat mau mlebu kabeh. Rumangsane iki nek model ana ngene kan jare malaikat mau mlebu berarti malaikat Israel kan mau mrene. Dadi umurku rada dawa sithik, Dek. Nah, itu orang-orang seperti itu, maaf, maaf nyon ngapunten, ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Iki aneh. Anehe teng mriki napa? Wong sing nglakoni telu mau, napa mau? Papat. Siji ora kepengin duwe rasa ketemu Gusti Allah nang akhirat iso ketemu Allah nang surgane ora. Dia nomor loro senengane urip kepentingan donyane sukses. Nomor telu itma'an nubiha atine tentrem dengan kesuksesan yang ada di dunia ini. Dan yang ketiga tentang semua ayat Allah dia mengingkari wong sing kaya ngono iku besok manggone nang neraka sebab kelakuane. Aneh to dimakan uyak sibut sebab kelakuane. Lho dhuwur iku mau kan ora nyebutno kelakuan to. Ridho dunia itu kan bukan kelakuan, itu urusan hati. Mutmainnah tentrem dengan kehidupannya itu kan ora halo, itu kan bukan kelakuan, itu urusan hati. Dia melupakan ayat Allah. Itu kan ya urusan hati. Tapi tadi dikatakan karena kelakuannya. Kelakuan ini. Wong iku urusan hati. Nah, ngerti ini kita lazum berarti. Maksudnya biye. In al-ahwal. Al-a'mal mimbaro katil ahwal. Napa niku? Ini mirengaken konsep. Kelakuan seseorang tergantung apa sing ana nang jero atine. Nek nang jero atine tansah ora kepengin ketemu Allah nang akhirate. Rumangsa sing penting urip donyane, tentrem dengan kehidupan yang telah ada, lalu ayat Allah dia ndak mau ngurusi, wong sing duwe ati model ngoten niku kelakuane mesti elek. Sehingga pasti mesum mlebu neraka. Nauzubillah min dzalik. Dah mari kita niki engko iso tekan dindi. Kula tak nyampekno satu kisah. Dan kisah ini tentu akan menyadarkan kita bahwa orang-orang yang berkehendak untuk mencapai derajat pertemuan kepada Allah Subhanahu wa taala di akhirat adalah pencapaian derajatnya orang-orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita termasuk tiyang sing napa mboten kesifatan niku wau, tapi kesifatan napa tansah tumuju kepengin oleh ridhane Gusti. Ada satu cerita. Diceritakan oleh Imam Al-Ghazali suatu ketika Raja Harun Ar-Rasyid. Raja Harun Ar-Rasyid. Di zaman Imam Maliki berkunjung ke Madinah. Ini kongso tekan perkajian sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika berkunjung ke Madinah, tanya kepada Imam Maliki, "Halla kadarun?" Wahai Imam Maliki, jenengan gadah griya napa boten? "Oh, saya tidak punya," kata Imam Maliki. Fa'atahu thalathata ala fi dinarin. Maka diberikanlah kepada Imam Maliki 3.000 dinar. Wakih nih, nek coro duit saiki yo, usung gampang aneh ngono, sungguh tekan piro lah, coro akeh saiki yo, mungkin sak 300 juta napa. Nanti ngitung 300 juta. Nang bayangno dulu aja men kok ngitung. 300 juta. Ketika itu waqala ishtar bihadaran. Bae Imam Maliki niki yo tro jenengan cepeng tulung tumbaske omah. Oke, okay, siap. Fa akhadha wa lam yunfiqha. Diambil uang itu tapi tidak digunakan. Nah, kok sik ana apa ngono lho model. Setelah itu falamma arada ar-rasyidu asy-syakhusa ketika Imam apa Harun ar-Rasyid raja khalifah yang tadinya berkunjung ke Madinah dan Imam Maliki hidup di Madinah itu mau pulang. Beliau berkata kepada Imam Maliki, "Yambaghi an takhruja ma'ana fa inni azamtu 'ala an ahmil an-nas 'ala al-muwatta kama hamala Utsman an-nas 'ala al-Qur'an." Imam Maliki, tak anu nggih, kula tak matur nggih. Okay, nggih. Halo. Imam Maliki lho iki ngarepku ngantuk to nggih, ya Allah. Aku kaget aku, Imam Maliki kok wonge ngantuk, diluk-diluk tak diku jenenge Imam Maliki jebule ngantuk. Kaget gila, guyon nih kita. Imam Maliki, halam nonton apa? Jadi kan namanya betul Maliki dah. Halam betul, maka kok ngantuk-ngantuk, nanti aku kaget. Imam Maliki, nonton. Jadi itu guyon nih kok. Lah aku pas moco ikil ikonong-onong, udah aku kaget tau. Imam Maliki, ini. Aku ada di kutu opo. Iki mungkin jenenge Imam Maliki. Ya mungkin wedange urang panas iki Mas. Lha Imam Maliki sebaiknya jenengan derek kula mawon ampun manggen teng Madinah. Jenengan derek kula mawon ampun manggen teng Madinah. Untuk apa? Jenengan awor kula teng kerajaan kula. Saya sebagai khalifah presiden orang yang berkuasa akan memerintahkan kepada semua manusia an ahmila annasa ala muwatta. Karya jenengan kitab Muwatta niku karya yang fenomenal. Madhabe Imam Maliki niku pusate nggih kitab Muwatta niku nek cara Imam Syafi'i kitabe Al-Umm. Nah nek kitabe Imam Maliki, madhabe Imam Maliki sing paling pol niku kitab Al-Muwatta. Niki jenengan mangke nek melu ring kerajaan kula tak dadekno guru besar. Semua wilayah kekuasaan saya akan saya perintahkan untuk mengikuti madhab Anda. Wis kudu kabeh kudu cocok karo kitab muwatoke jenengan. Jenengan monggo nderek kula. Nah niki jawaban niki muga-muga wong sing do kaji kuwi iso memahami. Jawabane Imam Malik iki pun. Faqala lahu amma hamlun nasi adal muwatta falaysa ilaihi sabil. Wahai Harun ar-Rasyid, rajaku yang mulia, kalau engkau menginginkan aku karyaku kitab muwatta ini atau madhabku ini engkau jadikan satu-satunya madhab, pokoknya ku wabih kudu anut iki, fala sabila ilaihi. Iku ora genah iku jenenge. Niku mboten pokro. Niku mboten pas. Niku nyalahi aturan. Angger mulai kok kaji kan. Kono ora ono. Sanggul kaji kilangan bismillah. Tobat dari tahlilan. Lah ya Allah Gusti. Pokoke wong Islam sak donya ya kaya kudu kaya kono, kono ra ono. Aku nek ngomong ngene iki wis kudu bentak-bentakan wae rasane. Ini ya alus, sing alus dhe sing alus. Kono ra ono. Kabeh kudu di Lah Imam Maliki alim besar bihar fakhr habr sober wis kabeh pangkate ulama duwe kabeh. Ditawani, ditawari dadi guru besar supaya semua daerah kekuasaan Harun Ar-Rasyid dadi mengikuti semua pendapatnya Imam Maliki. Apa jawabannya? La sabila ilaih. Ora patut ngono niku. Kenapa tidak patut? Didawuhaken li anna ashhab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iftaraqu bi abdihi fil amsar fa haddatsu fa inda kulli misrin alim. Hei, Pak Harun Rasid. Sampeyan kudu paham biyen Kanjeng Nabi setunggal menyampaikan ilmunya kepada semua sahabat, lalu semua sahabat iftaraqu misah-misah. Ana sing manggon nok negara iki, ana sing negara kono. Sampai sekarang kan ada makom sahabat yang ada di Cina, ada di India, ada di negara-negara itu. Bahkan wakilah di Indonesia ini. Saya ketika ngaji sama Habib Ismail dulu, dikasih tahu dari gurunya Profesor Dr. Najib Al-Alpos mengatakan, Indonesia sudah dikenal di zaman Rasul. Dari lo kok? Barus. Kapur Barus itu adanya di daerah Barus. Di daerah Sumatera. Caket kalih akeh. Jadi kata-kata Barus itu di dalam bahasa kesehariannya Rasulullah. Nek ana wong meninggal diadusi, dicampuri karo Barus. Syai'un min Barusit. Apa maknanya? Kapur Barus. Dan kapur Barus itu adanya dari negara Indonesia di daerah Barus itu sendiri. Itu bukti sejarah. Jadi sahabat niku durung menyebar di dunia ini. Nung dinggon. Lah kok ngono arep mbok kon dadi siji? Ya ku jenenge ngaya wara di. Indonesia dulu Islamnya dari beliau-beliau yang masuk ke negara sini dari daerah Yaman, Hadramaut, Porowali Songo yang diprakarsai oleh marga-marga di dalam Habaib Sayyidina dari marga Utmakhon, dari marga-marga Habaib yang tua dulu ke Indonesia. Mereka bermadhab Syafi'i karena sahabat yang memasukinya ke daerah sana, atau ilmu-ilmu yang ada di daerah Hadramaut sana adalah ilmunya bermadhab Syafi'i, ulamanya bermadhab Syafi'i. Jadi di setiap fikulli misrin alimun, di setiap tempat itu sudah ahlinya ada, ahlinya masing-masing. Nek mbok peksokan gunakno pendapatku, iku ngoyo loro. Dan yang paling anda tahu, wahai Harun Ar-Rasyid, Rasul mengatakan, ikhtilafu ummati rahmat. Perbedaan itu justru rahmat. Nek kue ngakon, kok wabih mbok kan bodoh, terus kudu payarap. Kudu ini. Itu berarti mencabut rahmat itu sendiri dari umat ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Jenenge ngaya lara, justru malah kudu ditentang wonten niku. Wis tentrem-tentrem mulai kok kaji kemenye. Maido kiai sak kampunge. Anu tak kaji nyuwun ngapunten tangke jenengan anu nggih salat ngimami salat subuh wong jenengan iki nembe mantuk ke ngaji kan daro kae ageng nggih tapi kula mboten tenep lho kono ora ono lah nek wis kaya ngenten niku gara-gara kok ya iki mang sikape rumangsane satu pendapat itu harus dipaksakan ke semua daerah di dunia ini ya ngoten niku ngoyo loro paham. Begitu pula urusan akidah. Indonesia ini dari mazhab Imam Asy'ari, Imam Maturidi yang meyakini tawassul dengan zat itu boleh. Lah di sana ndak boleh. Yo coba kamplengno. Ngono kamplengno ora apa-apa nek kowe mudeng tenan. Wong kaji iki identike karo ngaji iki apa? Kaji kuwi yo ibadah to. Ngono kono umpama ngaji yo gur ngrungok-rungokno ceramah. Mulih kok kaya mondok wis 40 tahun. Menurut saya, dah tunali baikkan lah. Memangnya itu. Ada satu cerita, cerita. Imam Subki dulu. Ini saya dulu dari Habib Ahmad Al-Kaf, dari guru kami. Beliau murid Al-Habib Zain bin Smith, radhiyallahu ta'ala. Imam Subki dulu Niki al muhaddits ulama ahli fikih yang wis masyaallah lah notok ngelmune. Sowan kepada Imam Nawawi dumadaan sampai rumahnya Imam Nawawi. Halo, meninggal dunia Imam Nawawi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kula badhe sowan dhateng Imam Nawawi. Oh, beliau sudah meninggal dunia. Imam Subki. Apa yang dikatakan Imam Subki? Wa fi daril hadisi latifu ma'na ahunnu ila jawanibihi wa awi la'alliya'an anala biharri wajihi makanan masahu qadamun Nawawi. Apa maknanya? Imam Subki ketika sowan sama Imam Nawawi lalu beliau meninggal, lalu apakah beliau mengatakan, aduh ketiwasan, tak ketemu. Aduh. Mboten nih. Imam Subki langsung mengatakan, di darul hadisnya Imam Nawawi, ini cara saat ini, nong panggonane Imam Nawawi, nong majlisnya Imam Nawawi, di darul hadisnya Imam Nawawi ini, latifu makna. Ada kelembutan-kelembutan maknawiyah. Ada siraman-siraman rabbani yang tidak tampak oleh mata, yang begitu kuatnya, yang begitu luar biasanya. Ada bau wangi semerbak yang tidak bisa ditangkap oleh hidung-hidung biasa. Yang itu timbulnya dari ilmun-ilmun minallah. Sir-sir dari Allah. Hikmah-hikmah dari Allah. Yang selalu tanazul turun-turun terus. Di tempatnya Imam Nawawi. Latifu makna. Ahunnu ila jawani bihi wa awi. Hei kang, ketahuilah. Saya kesini bukan hanya untuk menemui Imam Nawawi radhiyallahu an. Lalu kalau tidak ketemu saya kecewa. Tidak. Saya kesini hanyalah rindu. Ingin memasuki tempatnya majlisnya Imam Nawawi. Ke tempat dulu yang di mana Imam Nawawi bertempat. Di rumahnya Imam Nawawi. Di pondoknya Imam Nawawi. Di musolanya Imam Nawawi. Untuk apa? La'alliya an anala biharri wajihi makanan masahu qadamun Nawawi. Untuk apa wahai Imam Subki engkau mencari, engkau merindukan rumahnya Imam Nawawi? Karena wajahku yang hangat ini akan aku tempelkan ke turbah, ke lemah. Lemah ini apa? Ke tanah yang dulu Imam Nawawi pernah pernah apa? Delehno kakinya di tempat itu. Wajahku ini hanya ingin aku usapkan ke tempat di mana dulu Imam Nawawi pernah ngedak ke tempat itu. Ini Imam Subki. Inilah perindu-perindu ulama una. Orang-orang yang tahu derajat ulama-ulama indallah. Apalagi ke Madinah. Imam Maliki kalau ditanya, bolehkah aku berziarah ke makam Rasulullah? Tidak boleh. Jangan kau ucapkan ziarah ke makam Rasulullah. Ucapkanlah ziarah ke Rasulullah. Ulama kelas Imam Subki mawon tabarruk hanya untuk nyeleh nopi ini di tempat di mana dulu Imam Nawawi pernah deleh sikile. Maka Imam Maliki bagaimana ketika ada di Madinah lalu dirayu oleh Harun Ar-Rasyid untuk keluar dari Madinah. Tujuanmu mengajak aku keluar Madinah. Loh, tidak mungkin. La sabila ilaih. Tidak mungkin. Karena Rasul mengatakan, Al-Madinah khairan minhum, khairan lahum, ingkanu ya'lamun. Kalau mereka tahu, Madinah itu tempat yang terbaik. Lah sedangkan saya sudah bertempat di tempat yang terbaik. Loh, kok aku arep kok jak metu kok kene. Oh, la sabila ilaih. Tidak ada jalan untuk itu. Jadi orang-orang yang tahu sekelas Imam Maliki ke Rasulullah untuk apa? Bukan ziarah ke makam Rasulullah. Tapi bi azharil Mustafa. Beliau ingin dekat kepada turbah, kepada tanah. Di mana di situ ada Rasul. Di mana di situ tempat dulu Rasulullah menginjakkan kakinya. Sehingga Rasulullah, sehingga Imam Maliki ketika itu tidak pernah pakai sandal. Ditanya, kenapa tidak pakai sandal di Madinah wahai Imam Maliki? Sedangkan di Madinah niku nek panas yo panas nemen, nek adem adem nemen, tapi tidak mau pakai sandal. Karena apa? karena saking tabarruk diturah bil Madinah wa ghubariha, ngalap barokah karo lemahe Madinah yang di situ berdekatan dengan jasadnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah songko Solo dicekoki ziarah sirih. Ya tekan kono ya, naudzubillah min dzalik. Anggepane Rasulullah itu sudah celing ilang. Sudah tidak memiliki misi dan visi seperti dalam hidupnya. Orang rumongso, dia tidak kenal sama Imam Ahmad Al-Marzuki, pengarang kitab Aqidatul Awam. Ketahuilah wahai saudaraku, Aqidatul Awam niku sing ngarang mboten beliau semua. 26 bait yang awal langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad Al-Marzuki ngimpi ketemu Rasulullah di antara para sahabat. Rasul mengatakan, "Hai para sahabatku yang hadir di sini, bacalah di antara kalian syair-syair tentang tauhid, di mana kalau kamu apal dengan syair itu akan dipastikan mudah masuk surga dan cita-citamu yang senada seirama dengan Al-Qur'an was Sunnah akan dimudahkan oleh Allah." Lalu Imam Ahmad Al-Marzuki dalam mimpinya mengacung, "Ya Rasulullah, syairnya bagaimana?" Para sahabat, "Aja takon, boleh disampaikno dhewe." Dan Rasulullah mengatakan, "Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi da'imil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli summa sholatu wassalamu sarmadan ala nabi khairi man qad wahada wa ali wa sahbihi wa man tabi'a sabila." Ngantek 26 syair. Itu siapa yang ngajar? Rasulullah. Bagi kita yang mau haji, bagi kita yang mau ke Madinah, niatkanlah untuk menemui langsung. Walaupun kita tidak bisa melihatnya, tapi kita meyakini bahwa Rasulullah mengatakan, "Man zaroni ba'da wafati faka'annama zaroni fi hayati." Barang siapa ziarah kepadaku setelah aku wafat, seperti halnya dia ziarah kepadaku ketika aku masih hidup. Jam 10, mungkin-mungkin wonten manfaat itu. Dijing mungkin-mungkin sing duarem haji, muga-muga ora gampang disumpeli wong-wong ngoten niku. Paham? Paham betul. Kalau Imam Subki saja bertabarruk kepada tempat kakinya Imam Nawawi, apa meneh awak-awak dhewe? Bagaimana kalau ke Madinah? Tentu patut jika niat kita adalah bertabarruk biturabil Madinah wa ghubariha, bahkan lemah lebu-lebu sing do mawul-mawul niku, ayo dadi cerakno awakmu sebab niku mangke wonten khasiat berkah. Ampun mungkin-mungkin wonten manfaatipun. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabanna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha.